Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga rahmat dan barakah senantiasa dilimpahkan dalam curahan yang tiada henti-hentinya untuk kita semua yang hadir di sini, wabil khusus dan lebih khusus lagi adalah kepada Bapak Komandan Korem yang saat ini diwakili oleh beliau Kasih Intel Korem. Demikian juga wabil khusus Bapak Kapolda Bali yang hari ini pun diwakili oleh beliau Wadir Intel Polda Bali serta seluruh rombongan yang bersama dengan beliau. Semoga rahmat dan barokah Allah senantiasa tercurah. Kita sebagai umat Islam sangat meyakini bahwa kegiatan semacam ini dengan mengangkat dan memilih tema bahaya ISIS dan radikalisme terhadap Islam dan negara, kita meyakini bahwa ini merupakan bentuk cinta kita kepada Islam sebagai bagian dari ghirah, kecemburuan kita terhadap nama baik Islam. Maka kegiatan dengan mengangkat tema semacam ini adalah sebuah kewajiban yang bila tidak diselenggarakan, apabila tidak dilakukan tema seperti ini, apabila tidak tersampaikan kepada umat, maka sungguh sebuah kesalahan besar. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi tema yang diangkat dalam kajian kali ini adalah salah satu kewajiban kita untuk membersihkan nama Islam yang sudah terlanjur buruk, negatif pada sebagian kalangan disebabkan oleh oknum-oknum umat Islam itu sendiri. Maka kita sangat yakin bahwa ayat-ayat Allah yang akan saya sampaikan dari Al-Quran, demikian juga bimbingan dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, pada akhirnya akan mengungkap hakikat Islam yang sesungguhnya. Seperti apakah Islam yang dimaukan oleh sang penyampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, di dalam salah satu ayat Al-Quran yang saya yakin banyak di antara kita menghafalnya, sebenarnya Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan kita tentang betapa penting dan urgennya menciptakan kondisi yang aman, tertib, tenteram, stabil. Kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kondisi yang seperti ini, tenang, tertib, dan aman adalah nikmat dan karunia, anugerah yang tidak ternilai harganya. Maka jagalah ketertiban, jagalah keamanan, jagalah ketenangan. Jangan diusik, jangan diganggu, jangan dirusak. marilah mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di dalam surat Quraisy ini Allah menyebutkan falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah pemilik rumah suci Ka'bah di negeri Mekah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju', karena dialah Allah Subhanahu yang telah memberikan untuk kita rizki dalam bentuk makanan minuman yang berlimpah. Usaha kerja, lapangan bisnis yang terbuka. Semua adalah nikmat dan karunia dari Allah. Wa amanahum min khauf. Dan dialah Allah Subhanahu yang telah memberikan rasa aman, tenteram, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, antara ibadah, praktek dan pelaksanaannya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk yang diajarkan di dalam Islam, praktek ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi yang aman, tenteram, damai. Ibadah itu tidak akan mungkin sempurna kita kerjakan, tidak akan mungkin bisa maksimal kita selenggarakan bila tidak didukung oleh ketenangan dan ketertiban. Sedikit saja terusik, keamanan itu terganggu, ketertiban itu bergeser, maka nilai ibadah kita akan berkurang. Cukup sudah, semoga tidak akan terulang lagi di bumi Indonesia, di negara yang kita cintai bersama ini. Sebuah negara yang mestinya tidak boleh kita lupakan di dalam doa-doa kita. Apalagi di penghujung malam yang terakhir, pada waktu yang mustajab, mestinya jangan sampai terlewatkan. Rangkaikanlah sebuah doa untuk keamanan dan ketertiban negeri kita, negeri Indonesia. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu kewajiban yang sifatnya prinsip, kewajiban bagi umat Islam yang ternyata hanya sedikit dari mereka yang sadar, adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Poin ini bisa dikatakan sebagai pembeda antara mereka yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan yang hanya pengakuan saja. Para ulama kita menekankan dan menanamkan, betul-betul ditanamkan. Al-Imam Sufyan Az-Zauri, Al-Imam Abdullah bin Mubarak selalu mengingatkan kita, "Lau kana indi du'aun mustajab." Seandainya saya mengerti betul ada doaku yang mustajab, yang pasti diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, pasti doa yang satu itu akan aku berikan untuk kebaikan pemerintah. Subhanallah. Terkadang kita berpikir egois untuk keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, keberhasilan dan kesuksesan pribadi, keberhasilan dan kesuksesan keluarga. Kemudian akhirnya kita melupakan bahwa salah satu kewajiban kita doa. Ya Allah, berkahilah negeri kami, negeri Indonesia. Ya Allah, curahkanlah rasa aman, tenteram untuk negeri kami, negeri Indonesia. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari semua potensi yang bisa merusak dan mengusik ketenangan dan ketenteraman kami di dalam negeri ini. Berikanlah hidayah dan taufik untuk pemerintah kami. Berikan kesabaran untuk mereka di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Coba kalau misalkan rangkaian doa seperti ini kita ucapkan bersama-sama oleh seluruh umat Islam yang jumlahnya sampai mencapai 200 juta jiwa itu, bersama-sama setiap hari, di setiap penghujung malam, tidak akan mungkin Allah kemudian membiarkan doa yang sedemikian banyak ini. Allah akan kabulkan. Tetapi memang kesadaran atau mungkin pengetahuan kita yang masih belum sampai ke sana mengakibatkan kita lupa tentang tugas dan kewajiban kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga di dalam Islam itu sebenarnya yang diinginkan dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana proses pelaksanaan ibadah itu dapat dikerjakan dan diselenggarakan dengan tenang, tertib dan aman. Nah. Dari sejarah kita bisa membaca. Dari sejarah kita akhirnya menyimpulkan. Nah. Pada tahun-tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, menyampaikan Islam, penentangan, permusuhan, kebencian dan seterusnya. Bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan, diintimidasi, ditekan, tindakan fisik anarkis ditujukan kepada umat Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad, kekasih dan baginda kita yang tertinggi, Rasulullah SAW juga tidak luput dari gangguan mereka. Bukan hanya melalui kata-kata yang penuh dengan cela, sampai tindakan dan perbuatan fisik pun Nabi Muhammad SAW terkena. Terus ditekan. Tidak ada ketenangan di dalam beribadah. Kaum muslimin melaksanakan ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, tidak ada kesempatan untuk melaksanakannya secara umum dan terang-terangan di hadapan publik. Terus ditekan. Apa yang kemudian menjadi keputusan dari Nabi Muhammad SAW? Berhijrahlah ke Habasyah. Berangkatlah kalian ke Habasyah. Habasyah itu sebuah negeri. Negeri besar di tanah Afrika yang saat ini bukan hanya pada wilayah Ethiopia, tetapi di sana ada Eritrea, Somalia dan yang sekitarnya. Itulah negeri Habasyah di zaman tersebut. Nah, sebuah negeri yang rajanya adalah Nasrani, penduduk mayoritasnya adalah Nasrani. Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabatnya, berhijrahlah kalian ke sana, sebab di negeri itu ada seorang raja yang adil. Ada seorang raja yang bijaksana. Seorang raja yang akan menjamin ketenangan, ketertiban di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pada akhirnya Raja Najasyi, raja negeri Habasyah itu pun menyatakan Islam. Artinya, yang terpenting adalah tenang, tenteram, tertib. Syukuri. Jangan diusik, jangan dirusak. Jaga nikmat dan karunia yang begitu besar ini. Nah, oleh sebab itu salah besar, sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Apabila muncul anggapan bahwa Islam adalah ajaran yang mengajarkan perang, perang, perang dan perang. Nah, itu salah besar. Mungkin karena tidak utuh membaca sejarah. Barangkali hanya sepenggal-sepenggal saja. Nah, kemudian akhirnya secara sempit menyimpulkan, wah Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu kerjanya perang, terus perang, terus. Itu ayatnya perang, hadisnya perang, perang, perang, perang, perang. Nah, kalau kita utuh membaca, nah, dari awal sampai akhir, kita telaah dan kita teliti. Subhanallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ternyata, tujuan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam bukanlah untuk misi membunuh, menghilangkan nyawa musuh. Bukan itu. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh tertinggi golongan munafikin. Mereka yang secara lisan mengatakan Islam, tetapi di belakang mereka menusuk, mencela, dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kebencian mereka sudah tidak tertutup-tutupi lagi, terang, benderang, jelas sikap perbuatannya, ucapannya. Nah, memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan kesaksian, mendengar, melihat, menyaksikan aktivitas dan kegiatan golongan munafikin ini untuk merongrong, menggerogoti dari dalam sebagai bentuk kebencian dan permusuhan mereka terhadap Islam begitu banyak. Saksi di mana-mana. Nah, sampai kemudian ada seorang sahabat, dalam hal ini adalah sahabat Umar bin Khattab, karena begitu cintanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, cemburu dan tersinggung karena kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dilecehkan dan dijatuhkan orang-orang munafikin. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, dzarni, da'ni adrib 'unuqah. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini. Aku bunuh saja dia wahai Rasulullah. Artinya kejahatan orang ini bertumpuk. Bukti ada, saksi ada, pengakuan juga ada. Apalagi yang kurang? Orang jahat. Nah, munafik. Nah. Tetapi ketika ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku bunuh orang ini. Nabi mengatakan, la, jangan. Tidak boleh. Nah. Kalau orang ini dibunuh, akan tersebar isu bahwasanya Muhammad yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata membunuh teman-temannya sendiri, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini cara pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jauh ke depan. Cara pandang yang kemudian nol bagi mereka yang memiliki pemahaman radikal seperti ISIS dan yang semisalnya. Mereka tidak berpikir jauh ke depan seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan. Kalau kita mau berpikir jauh ke depan, lihat apa hasil dan efek dari aksi-aksi mereka yang mengganggu ketenangan, ketenteraman dan ketertiban di dalam hidup bernegara di negara kita ini. Nama umat Islam rusak. Citra umat Islam kemudian terganggu. Saudara-saudara umat Islam, saudara-saudara kita akhirnya menjadi mendapatkan getahnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak Wadid. Masyarakat muslim di Bali akhirnya menjadi mendapatkan perilaku yang seperti itu sebagai akibat dari overprotective dari masyarakat setempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasannya kenapa orang ini tidak dibunuh dan tidak boleh dibunuh. Jangan sampai disebarkan isu bahwa Muhammad ternyata membunuh temannya sendiri. Yang tentu akibatnya akan jauh lebih besar. Rasa ingin dari sebagian orang untuk masuk Islam akhirnya tertahan dan tertunda. Bahkan yang semula simpati dengan ajaran Islam menghilangkan simpatinya, berubah menjadi sebuah kebencian. Karena akhirnya stigma yang muncul bahwa umat Islam adalah umat teroris. Umat Islam sukanya membunuh. Umat Islam senangnya berperang. Dan itu terjadi nyata di abad ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh yang paling membenci dan memusuhi umat Islam secara terang-terangan di dalam tubuh umat Islam sendiri, sehingga bahayanya jauh lebih besar daripada musuh di luar. Tetapi apa kemudian Nabi Muhammad perintahkan membunuh? Tidak, bahkan dilarang. Sebab ajaran Islam bukan ajaran membunuh dan menghilangkan nyawa, bukan. Contoh yang lain, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah ketika salah satu regu patroli umat Islam melaksanakan tugasnya memantau garis perbatasan yang ada di sekitar kota Madinah. Ternyata dalam patroli mereka seorang tokoh kafir, pemimpin besar daerah Yamamah, tertangkap. Orang ini memang memiliki track record buruk. Namanya Sumamah bin Uthal. Sumamah sebagai pemimpin besar daerah Yamamah itu terang-terangan menyatakan benci dan memusuhi Islam. Bukan hanya melalui lisan, bahkan dengan tindakan dan perbuatan. Betul-betul membenci umat Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahatnya luar biasa saat itu. Tertangkap. Sumamah kemudian dibawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Apakah Nabi memerintahkan, "Wis, pateni wae wonge. Penggal, eksekusi." Biar semua orang takut kepada kita. Biar semua orang segan dan wibawa dan kemudian kita berwibawa di hadapan mereka. Eksekusi saja. Apakah seperti itu keputusan Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Tidak seperti itu. Apalagi eksekusi yang dilakukan oleh ISIS atau yang semisalnya, dibangga-banggakan di video, diupload di YouTube, disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan perbuatan seperti ini. Nah. Jangankan tawanan kecil, prajurit biasa dari musuh, ini tokoh dan pimpinan tertinggi di daerah Yamamah yang memiliki kuasa dan wewenang, yang memiliki banyak pengikut, yang jelas-jelas memusuhi dan membenci umat Islam. Ternyata Nabi apa perintahnya? Ikat dia di salah satu tiang masjid. Kan Masjid Nabawi itu ada beberapa tiangnya. Diikat, bukan diikat dengan kencang, diikat biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi untuk melayani sang tawanan seperti layaknya tamu agung. Bayangkan, bukan makanan ala kadarnya, makanan spesial, hidangan istimewa itu selalu disiapkan untuk Sumamah bin Uzal. Keperluannya dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiap hari, tiap saat, bila memungkinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya sambil mengucapkan sapaan yang sopan. Nah, mengajak berbincang, apa kabarmu wahai Sumamah? 3 hari 3 malam. Perintah ini dilakukan oleh para sahabat. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan di tiang masjid terikat. Apa tujuan dari instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini? Agar Sumamah bin Uzal mendengar secara langsung, melihat serta menyaksikan bahwa umat Islam dengan ajarannya tidak seperti yang dibayangkan. Sumamah bin Uzal selama 3 hari 3 malam menyaksikan betapa rukunnya, guyubnya, penuh cinta, penuh kasih, saling bersaudara, menjaga ukhuwah, satu gerakan yang sama di dalam sholat, takbir bersama, rukuk bersama, sujud bersama, mendengarkan ceramah dan nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pada hari yang pada akhir hari yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, lepaskan dia. Subhanallah. Tanpa meminta tebusan. Padahal Sumamah bin Uzal sudah menawarkan, kalau engkau ingin tebusan, akan aku berikan. Tanpa meminta tebusan, tanpa ada luka sekecil apapun di kulit tubuhnya. Nah, tidak ada satupun cambuk yang mengenai punggungnya. Bersih, mulus. Bebaskan dia. Beri kesempatan dia pulang kembali ke kampungnya. Nah, ini bentuk rahmah. Rahmatan lil alamin. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, justru dengan keputusan Nabi yang penuh dengan cinta, welas asih, membuat hati Sumamah bin Uzal tersentuh dan terharu. Nah, tidak pernah terbayang sama sekali di benaknya bahwa orang yang dia benci, orang yang dia musuhi, kemudian justru melayani dan memuliakan serta memberikan jalan bebas. Tidak pernah terbayang sama sekali. Sampai kemudian setelah dilepaskan dari ikatan di tiang masjid, Sumamah bin Uzal meminta informasi di manakah sumur yang paling terdekat, karena beliau ingin mandi dan berbersih diri. Ditunjukkan sumurnya ini, mandi bersih, kemudian kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad benar-benar utusan Allah. Masuk Islam. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di mana hadis ini diletakkan oleh mereka yang memiliki paham radikal seperti ISIS dan yang semisalnya? Hadis ini diletakkan di mana? Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bersikaplah lembut seperti itu, penuh cinta, welas asih, justru menjadi sebab mereka masuk Islam. Nah, bukan kemudian mengikuti nafsu sebagai curahan dari emosi, yang tidak terukur dan tidak terarah, melakukan eksekusi mati, penggal, penggal, penggal, penggal. Bahkan dengan bangganya berhitung, dalam satu minggu kami telah mengeksekusi sekian ratus orang, dalam satu bulan kami telah mengeksekusi sekian ribu orang, ISIS, Boko Haram. Nah, demikian juga gerakan-gerakan lainnya yang begitu banyak tersebar di atas muka bumi ini. Nah, bahkan kelompok teroris yang ada di Indonesia bangga mengeksekusi mati. Nah, anggota BRIMOB dipenggal kepalanya, polisi ditembak ketika sedang berjaga, kantor polsek dibakar, tentara yang sedang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dijadikan target operasi sasaran. Nah, sangat berbeda jauh bukan? Sangat bertentangan sekali kan dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang berbahagia dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak perang dan pertempuran yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam, khususnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perang dan pertempuran di sana. Tetapi tidak seperti yang digambarkan bahwa Islam adalah ajaran yang mengajak pemeluknya berperang dan bertempur. Tidak seperti itu. Itu stigma yang salah, persepsi yang keliru. Umat Islam tidak seperti itu. Coba kalau kita lihat secara kronologisnya saja. Nah, sejak pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, hari pertama sampai perang pertama terjadi, itu jaraknya 12 tahun namanya. Bahkan lebih. 13 tahun di Mekah tambah 2 tahun, 15 tahun. Sejak beliau pertama diangkat jadi nabi, perang pertama terjadi kapan? 15 tahun setelahnya. 15 tahun setelahnya yaitu perang Badar tahun kedua Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Tambah tahun kedua kurang lebihnya 15 tahun. Baru ada perang. Bukan kemudian ketika mengikrarkan diri, menyatakan di hadapan seluruh umat bahwa inni Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, kemudian hari ini kita berperang. Bukan. Bukan seperti itu. Bahkan di tahun-tahun pertama ketika umat Islam ditekan, ditindas, diintimidasi, beberapa orang sahabat datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah. Nah, izinkan kami berperang. Izinkan kami melawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Bukan itu tujuan kita. Berperang dan bertempur itu bukan tujuan utama. Bukan. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah, dalam surat An-Nisa. Apakah engkau tidak memperhatikan tentang orang-orang yang saat itu disampaikan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahan tangan kalian, wa aqimus shalah, tegakkan salat dulu. Yang paling terpenting adalah ibadah. Kalau mau ditimbang-timbang dan dinilai, nah, diukur-diukur keberanian para sahabat, tidak ada yang bisa menyamai dan menandinginya. Keberanian para sahabat, artinya mereka yang mengaku berani, yang mengaku cinta dan cemburu kepada Islam, yang mengaku ingin membela Islam, tapi kemudian mengambil langkah yang salah dan keliru. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi. Nah, tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak diizinkan. Nah, bukan itu tujuannya. Nah, sampai kemudian berhijrah pada tahun kedua, pecahlah pertempuran pertama di dalam sejarah Islam, perang Badar. Nah, untuk perang Badar, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga tidak bisa kita lupakan kronologis terjadinya perang Badar. Nah, ketika umat Islam telah berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian berpindah di kota Madinah. Ternyata orang-orang Quraisy belum berhenti untuk mengganggu dan mengusik ketenangan ibadah umat Islam. Sementara umat Islam sudah tenang, tentram, beribadah di kota Madinah. Sudah mendapatkan yang dicari kan? Tenang, tentram, tertib. Ini orang Quraisy dari Mekah. Itu terus mengintimidasi, mengganggu. Surat demi surat ditulis oleh orang-orang Quraisy, ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang masih kafir dan tinggal di kota Madinah. Karena di kota Madinah ketika pertama kali Nabi SAW tiba, di sana ada komunitas muslim, ada komunitas munafikin, ada komunitas Yahudi, ada komunitas musyrik. Nah, para penyembah patung dan berhala dari kalangan Arab, penduduk asli kota Madinah. Nah, orang-orang Quraisy ini mengirim surat, intimidasi. Kalian harus mengusir orang-orang Islam itu. Kalau tidak, diancam. Kalau tidak, sanksinya ini, ditekan terus. Bahkan beberapa kali orang-orang Quraisy mengganggu perbatasan kota Madinah, mengganggu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, terus bersabar tahun pertama, awal tahun kedua, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Ayat ini diturunkan sebagai pertanda bahwa Allah telah mengizinkan syariat jihad dilaksanakan. Tetapi apa alasannya? Allah menyatakan udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, telah mendapatkan izin kepada orang-orang, untuk orang-orang yang beriman, agar mereka membalas disebabkan mereka adalah pihak yang terzalimi. Syariat jihad ketika pertama kali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya apa? Karena umat Islam yang terzalimi. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendengar kabar ada kafilah dagang pulang dari Syam menuju kembali ke Mekah, Nabi alaihi salatu wasallam mencegat kafilah dagang mereka. Rencananya seperti itu. Nah, sebagai aksi balas. Nah, karena harta orang-orang Islam dirampas, ketenangannya dalam beribadah diusik, terus intimidasi itu tidak berhenti. Nabi ingin memberikan sedikit pelajaran, ingin menyampaikan bahwa umat Islam juga punya kekuatan. Maka yang berangkat saat itu hanya orang-orang yang siap saja. Tidak ada pengumuman perang, tidak ada persiapan perang. Nabi SAW secara tiba-tiba mengumumkan, ayo berangkat seadanya. Ikut saya. Artinya kalau kita gambarkan sekarang selesai sholat, orang berkumpul, ayo berangkat. Kemana? Ikut. Seadanya. Yang bawa pedang, gak usah persiapan macam-macam. Tidak ada kendaraan, kuda, unta sebagai satu kesatuan kavaleri, tidak ada. Berangkat seadanya. Kenapa? Tujuannya bukan berperang. Hanya untuk memberikan sedikit pelajaran, menyampaikan pesan bahwa umat Islam pun memiliki kekuatan. Berangkat 300 orang lebih. Ingat, bukan dengan tujuan berperang. Ternyata kafilah dagangnya Quraisy yang pulang dari Syam mendapatkan informasi bahwa orang Islam bergerak. Akhirnya mereka cari jalan putar untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara berita juga dikirimkan kepada orang-orang Mekah. Orang Mekah yang saat itu masih kafir. Orang-orang Quraisy, mereka yang membenci Islam dan memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya tersulut. Mereka kemudian menyiapkan pasukan perangnya, peralatan dan perlengkapannya, dengan syair-syair dan tarian perang mereka, dengan satu misi, menghancurkan umat Islam. Maka yang berangkat lebih dari 1000 prajurit dengan perlengkapan, peralatan dan senjata layaknya pasukan perang berangkat. Nah, yang kemudian Allah pertemukan mereka. Nah, Allah pertemukan mereka. 300 orang tanpa ada persiapan perang, istilahnya cuma senjata pribadi aja lah, sebilah pedang. Sementara orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy ketika itu memang satu kesatuan perang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini perang Badar pecah, yang kemudian Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam. Nah, tawanan-tawanan yang berhasil ditangkap, sebagiannya diminta tebusan, Kalau tidak memiliki uang, mereka diminta untuk mengajarkan baca tulis untuk anak-anak orang Islam. Yang lainnya dibebaskan. Nah, ini perang Badar. Perang pertama di dalam Islam. Apakah Rasulullah SAW yang memulai? Tidak. Nah, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan pasukan Islam keluar dari Madinah untuk mencegat rombongan dagang? Karena mereka telah mengusik ketenangan dan ketertiban serta keneraman umat Islam dalam beribadah. Nah, contoh perang yang lain adalah perang Bani Nadir. Bani Nadir adalah kampung Yahudi di tengah-tengah kota Madinah. Rasulullah SAW mengepung benteng dan kampung mereka. Kenapa? Karena mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah sudah terjadi dan disepakati poin-poin untuk hidup bersama di Madinah? Tidak mengganggu satu sama lain dan seterusnya. Itu sudah dibuat kesepakatan. Nah, akan tetapi niat baik Rasulullah SAW yang saat itu datang berkunjung di perkampungan Bani Nadir, perkampungan orang-orang Yahudi, hanya ditemani beberapa orang sahabat saja, bukan dalam rangka berperang atau menyatakan permusuhan. Nah, biasa kunjungan, kunjungan biasa datang. Nah, ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah, kunjungan Nabi alaihi salatu wasalam yang berniat baik itu hanya untuk menanyakan berapakah besarnya uang tebusan yang harus diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena ada kesalahan terjadi dilakukan oleh sebagian oleh seorang sahabat, justru dibalas dengan pengkhianatan. Nabi Muhammad dan rombongannya disambut, silakan datang duduk, tunggu sebentar. Di balik dinding, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi Bani Nadir membuat rencana jahat. Kesempatan. Mumpung tidak ada pasukannya. Hanya dia dan beberapa orang saja. Ya, Rasulullah datang dengan niatan yang baik. Berkunjung loh ya. Berkunjung. Nah, kalau dalam bahasa bapak-bapak kita tadi menjalin komunikasi begini ya, Pak. Itu Rasulullah berkunjung. Tidak bawa pedang. Berkunjung biasa. Tapi ternyata pengkhianatan di belakang direncanakan. Sudah, kita bunuh saja. Setelah mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan, walaupun sebenarnya ada di antara mereka yang sudah melarang, jangan. Berita langit pasti turun kepada Muhammad. Jangan, jangan. Sudah diingatkan sama orang tua mereka, sesepuhnya. Ojo, jangan. Bahaya. Muhammad kok dilawan. Jangan. Tapi begitu. Sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertekad untuk memanfaatkan kesempatan itu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang membawa berita dari langit, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rencana jahat mereka. Saat itu, detik itu juga, Nabi Muhammad mengajak sahabatnya, "Pulang." Sahabat-sahabatnya bingung, "Loh kenapa? Pulang Madinah." Bergegas Nabi Muhammad pulang. Sesampainya di kota Madinah, Nabi SAW perintahkan sahabat Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan ultimatum kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir agar mereka keluar meninggalkan kampungnya. Nah, diusir oleh Nabi SAW. Pengusiran ini apakah berdasar? Berdasar. Karena orang-orang Yahudi ternyata telah melanggar poin-poin kesepakatan untuk hidup bersama di kota Madinah yang sudah diteken bareng. Nah, apakah Nabi kemudian, wah, gak kenal perasaan, ngusir orang? Loh, itu sudah kesepakatan bersama kok. Konsekuensi dari kesepakatan bersama mereka. Nabi Muhammad masih berbelas kasih dengan tidak memberikan hukuman untuk mereka. Hanya dipersilahkan, carilah tempat yang lain, jangan tinggal lagi bersama dengan kami di sini. Yang diusir apakah semua orang Yahudi? Tidak. Yahudi dari kampung Bani Nadir saja. Padahal kampung Yahudi di kota Madinah bukan cuma Bani Nadir. Ada Bani Quraidah, ada Bani Musfalik, ada Bani Qainuqah. Mereka yang tidak terlibat dalam rencana jahat itu ya tidak diapa-apakan oleh Nabi SAW. Tidak dijenalisir kan gitu ya. Semua orang Yahudi keluar tidak. Mereka saja. Nah, tapi kemudian orang-orang Bani Nadir, mereka yang akhirnya memang mengaku salah ketika bersiap-siap untuk meninggalkan benteng dan kampungnya. ternyata ada provokasi dari pihak luar. Jangan mau, kita lawan Muhammad. Kami akan bantu dan tolong kalian. Kami akan bantu senjata dan prajurit kepada kalian. Orang munafik. Nah, mereka yang sudah berniat tunduk dengan keputusan Nabi SAW, akhirnya mengurungkan niatnya. Enggak, kalau begitu, kita enggak akan keluar. Kita akan lawan Muhammad. Akhirnya benteng mereka dikepung selama beberapa waktu. Pada akhirnya mereka menyerah. Dan sekali lagi, Nabi Muhammad memaafkan mereka. Tidak dieksekusi satu-satu. Padahal sudah dua kali berkhianat. Hanya saja Nabi SAW memerintahkan mereka, keluarlah dengan membawa apa yang bisa dibawa. Keluar mereka, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Ini perang Bani Nadir. Contoh kedua, saya hanya ingin menyampaikan beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi SAW bukanlah agama yang mengajarkan perang, membunuh, menghilangkan nyawa. Perang Ahzab, perang Khandaq, Parit yang dibuat, dikatakan Al-Ahzab karena perang tersebut terdiri dari beberapa unsur pasukan yang berbeda. Pasukan gabungan, koalisi dari Quraisy, suku Hawazin, suku Ghatafan, dan beberapa suku-suku lainnya di tanah Arab. Mereka menyatakan komitmen bersama untuk menyerang kota Madinah. Sehingga perang Al-Ahzab terjadi sebagai bentuk pembelaan diri. Sebuah pertahanan yang dilakukan oleh Nabi SAW karena negeri mereka diserang dan diserbu. Yang kemudian terjadi perang Ahzab yang terkenal itu. Nah, setelah berpuluh hari lamanya mereka mengepung kota Madinah dan tidak berhasil menembus Parit yang telah dipersiapkan oleh para sahabat, Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut di dalam hati mereka. Perpecahan di antara mereka. Kemudian Allah kirimkan angin kencang yang mengandung dan membawa hawa dingin mencekam, menusuk sampai ke dalam tulang-tulang mereka. Kemudian mereka pulang dalam keadaan tidak membawa hasil apa-apa. Itu perang Al-Ahzab. Sekali lagi, perang ini terjadi bukan karena Nabi SAW yang memulai. Nabi SAW hanya bertahan. Nah, sehingga tidak benar kalau misalkan Islam itu dikatakan agama yang mengajarkan perang, berkelahi, tawuran, adu fisik. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga perang Bani Quraidah misalkan. Contoh yang keempat. Perang Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah kampung Yahudi lainnya. Nabi SAW kemudian menyerang kampung mereka. Kenapa? Dalam suasana perang Ahzab. Ketika seluruh unsur kekuatan pasukan Islam dipindah ke perbatasan menjaga parit-parit yang telah dibuat. Agar tidak ada infiltrasi dan penyusupan dari musuh. Nah, pusat kota Madinah itu hanya ada anak-anak, perempuan, dan orang tua di tengah-tengah mereka. Tidak ada satu orang prajurit pun. Karena semua prajurit muslim dibawa ke perbatasan. Nah, ingat, di kota Madinah saat itu hanya ada anak-anak, kaum wanita, dan orang tua. Dalam suasana genting dan darurat, kondisi gawat seperti itu, konsentrasi dan fokus umat Islam sedang menghadapi pasukan yang jauh lebih besar dan lebih banyak itu. Orang Yahudi dari Bani Quraidah. Kampung mereka yang ada di pusat dan di jantung kota Madinah. Subhanallah. Menyatakan kami bergabung dengan pasukan koalisi. Menyatakan permusuhan dan kebenciannya. Menyatakan perang terbuka. Menyatakan membatalkan perjanjian dan isi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pengkhianatan dilakukan. Pengkhianatan dilakukan. Ini konsentrasi umat Islam terganggu. Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Ini di kota Madinah. Tidak ada satu prajurit pun yang standby di sana. Orang Yahudi dari Bani Quraidah menyatakan perang terbuka. Kami mendukung pasukan koalisi. Kami menyatakan perang terbuka kepada umat Islam. Pengkhianatan yang sangat kejam sekali, bukan? Sekali lagi, sebelumnya Nabi Muhammad sudah membuat kesepakatan hidup bersama di Madinah. Tapi mereka lah yang kemudian melanggar. Pelanggarannya pun termasuk pasal yang sangat berat. Karena dalam kondisi dan suasana yang seperti itu. Ketika pasukan koalisi Al-Ahzab tadi kemudian berhasil pulang. Mereka pulang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan angin kencang sampai membongkar tenda-tenda milik mereka. Nabi SAW pulang ke rumahnya, para sahabat pun demikian. Nabi Muhammad belum selesai bersih-bersih diri, tapi telah melepas baju perangnya, pakaian besinya. Malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, engkau sudah lepas pakaian perangmu. Kami para malaikat Allah belum melakukannya." Berangkat ke Bani Quraidah. Kepung mereka sebagai hukuman atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengepung orang-orang Yahudi di Bani Quraidah. Nah, kemudian mereka menyerah. Lalu Nabi SAW menghukum mereka. Nah, jadi sekali lagi, perang yang terjadi di zaman Nabi SAW itu, nah, bukan karena Nabi yang memulai. Bukan karena Nabi yang, kalau dalam bahasa orang, cari-cari masalah. Bukan. Nah, sama juga misalkan perang Mu'tah. Nah, perang Mu'tah, perang pertama yang terjadi dengan menghadap-hadapkan pasukan Islam dengan pasukan Romawi saat itu. Apa sebabnya? Karena utusan resmi duta dari negeri Islam di kota Madinah yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke salah satu gubernur di daerah Romawi itu dibunuh, dipenggal kepalanya. Padahal dalam aturan resmi, etika yang sangat diperhatikan dan dijaga dari dahulu sampai sekarang ini, yang namanya utusan resmi diberi jaminan keamanan. Tidak diganggu, tidak disakiti. Karena tugasnya hanya untuk penyambung, penyampai dan perantara berita. Tetapi apa yang terjadi? Utusan sebagai bentuk komunikasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka orang Romawi justru dibunuh, dipenggal kepalanya. Maka Nabi Alaihi Wasallam perintahkan pasukan Islam untuk bergerak ke perbatasan. Apalagi pasukan Romawi sudah mulai mengganggu garis-garis batas umat Islam. Nah, kemudian terjadi perang Mu'tah. Nah, di sana 3 panglima Islam meninggal dunia. Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah. Nah, demikian juga Ja'far bin Abi Thalib sebelumnya yang kedua. Nah, dan umat Islam membawa sebuah kemenangan yang cukup besar. Nah, ini perang Mu'tah. Contoh yang terakhir yang bisa kita bawakan dalam kesempatan siang hari ini adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah. Apa latar belakang terjadinya Fathu Mekah, perang Mekah, penaklukan kota Mekah ini? Karena pengkhianatan yang dilakukan orang-orang Quraisy. Nah, dalam perjanjian Hudaibiyah setahun sebelumnya. Nah, disepakati untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling mengusik. Subhanallah kan ya. Nah, umat Islam memiliki sekutu dari Bani Khuza'ah. Sementara orang-orang Quraisy juga memilih sekutu yang lain dari kabilah Bakar namanya. Tidak boleh saling mengganggu, mengusik. Bahkan sekutunya pun tidak boleh diganggu. Sampai akhirnya suatu saat orang-orang Quraisy membunuh sekutu umat Islam, kabilah Khuza'ah, yang memang kafir tetapi dijadikan sekutu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan melanggar kesepakatan. Melakukan pembunuhan sampai 20 orang dari sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebagaimana kesepakatan mengambil satu tindakan karena orang Quraisy secara sadar dan terencana melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua unsur kekuatan umat Islam yang jumlahnya 10.000 prajurit itu berangkat meninggalkan Madinah untuk kemudian bersama-sama menuju Mekah guna menaklukkan kota Mekah. Nah, secara tiba-tiba dengan strategi yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kota Mekah bisa ditaklukkan. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian melakukan aksi balas, menghukum, menjatuhkan sanksi, membunuh dan yang seterusnya kepada orang-orang Quraisy yang telah nyata dan betul-betul nyata membenci dan memusuhi umat Islam, bahkan sudah terjadi terlibat dalam beberapa kali pertempuran dengan mereka? Ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW kumpulkan orang-orang Quraisy di tempat yang cukup lapang. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan di hadapan mereka semua, sementara orang-orang Quraisy telah membayangkan ada hukuman berat yang akan dijatuhkan Muhammad untuk kita. Mereka sadar telah berbuat salah. Mereka mengaku telah mengganggu dan membenci Rasulullah SAW. Sehingga dalam cara berpikir mereka, Rasulullah akan memberikan hukuman yang berat. Tapi Nabi Muhammad, kekasih dan junjungan kita, mengatakan, La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum, idhabu fa'antumut tulaqa. Kata Nabi SAW dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan penuh kelembutan mengatakan, hari ini tidak ada celah buat kalian semua. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kalian semua. Ini mereka kafir, belum masuk Islam, tapi didoakan oleh Nabi SAW. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, pergilah secara bebas. Pergilah secara bebas. Tidak ada sanksi dan hukuman apapun untuk kalian. Tersentuh hati mereka. Terharu. Di luar bayangan mereka. Nabi SAW memaafkan, memaafkan dengan tulus. Yang akhirnya menjadi sebab mereka masuk Islam. Penduduk Mekah, Quraisy akhirnya masuk Islam dengan akhlak yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada beberapa orang yang sudah disebut oleh Nabi SAW nama-namanya, tokoh-tokoh Quraisy, nah, yang betul-betul bencinya begitu mendalam kepada umat Islam, Nabi sudah perintahkan dimanapun mereka temui bunuh. Ada beberapa nama memang. Tetapi pada prakteknya sebagian mereka lari, menyelamatkan diri, kemudian datang menemui Nabi SAW, menyatakan bertobat dan masuk Islam, diterima oleh Nabi. Padahal sudah dinyatakan sebagai orang yang harus dieksekusi mati. Tapi karena sudah menyatakan maaf, bertobat, diterima oleh Nabi. Seperti sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah termasuk nama dari beberapa nama yang dikatakan Nabi bunuh dimanapun dia berada. Kenapa? Sudah apa kebenciannya, permusuhannya kepada umat Islam sudah tidak bisa termaafkan lagi. Tapi akhirnya beliau lari, menyelamatkan diri. Pada kesempatan yang lain bertaubat, mengakui salah, mengaku keliru. Kemudian masuk Islam, menemui Nabi SAW, diterima oleh Nabi. Bahkan kemudian dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini beberapa perang besar yang terjadi di zaman Nabi SAW. Saya kira sudah cukup menggambarkan, sudah cukup membuktikan bahwa Islam bukan ajaran yang dibawa untuk mengajak pemeluknya berpikir untuk berkelahi, berperang, adu fisik, bertempur dan seterusnya. Di dalam Islam memang ada jihad fisabilillah, tetapi jihad fisabilillah adalah ibadah yang suci. Maka tirulah dan contohlah bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan jihad ini. Seperti gambarannya sudah kita lihat tadi, dalam beberapa kali pertempuran itulah jihad yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan seperti makna jihad yang difahami oleh ISIS, Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, nah, dan yang semisalnya. Nah, bukan seperti itu. Perang, perang, perang. Melakukan pelatihan militer di Aceh, di Poso, di Ambon, nah, di Jawa Barat. Berlatih sampai ke Suriah, berlatih sampai ke Irak. Nah, bukan seperti itu makna jihad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita memperhatikan seperti apakah adab-adab berperang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk semakin membuktikan bahwa Islam yang diinginkan dan dituju secara utama adalah menciptakan ketenangan, ketertiban dan keamanan. Nah, setiap Rasulullah SAW melepas pasukan, beliau selalu berpesan, jangan langsung engkau perangi mereka. Ajak mereka masuk Islam. Kalau menolak, tawarkan kepada mereka untuk membayar jizyah. Sejumlah uang yang dibayarkan per tahun untuk laki-laki yang berusia baligh dan merdeka. Sehingga wanita tidak diwajibkan jizyah. Anak-anak tidak ada kewajiban jizyah. Nah, budak hamba sahaya di antara mereka tidak ada kewajiban jizyah. besaran dan kadarnya yang menentukan adalah pemerintah, selama tidak memberatkan mereka. Ini jizyah. Kalau mereka tidak mau, barulah berperang. Nah, mereka yang membayar jizyah dilindungi dan dijamin keamanannya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saat memimpin pihak Islam menerima penaklukan bumi Palestina, negeri Yerusalem, kota Ilya namanya di zaman itu, negeri Baitul Maqdis. Nah, mereka yang tinggal di sana ahlul kitab menyatakan menyerah, tetapi dengan mengajukan syarat Umar bin Khattab yang harus datang untuk menerima penyerahan tersebut. Umar bin Khattab datang dari kota Madinah dengan ketawaduannya, kerendahan hatinya radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar bin Khattab membuat sebuah perjanjian yang kemudian di dalam sejarah disebut dengan Asy-Syurut Al-Umariyah, poin-poin perjanjian yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma katabahu Abdullah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ala ahli Ilya. Bismillahirrahmanirrahim, inilah perjanjian, sebuah janji yang disampaikan oleh hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Isi perjanjian itu, isi janji dari Umar bin Khattab, bahwa ahlul kitab yang tinggal di bumi Palestina dijamin keamanan jiwanya, dijamin kepemilikan hartanya, nah, dijamin ketenangan di dalam berkegiatan, nah, gereja-gereja dan tempat ibadah mereka tidak boleh ditempati dan dirampas, gereja-gereja dan tempat ibadah mereka tidak boleh dihancurkan. Ini jaminan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jaminan dari Umar bin Khattab, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Luar biasa bukan? Bukan benci, tetapi mereka diharuskan untuk membayar jizyah dengan aturan yang telah saya singgung di depan tadi. Kemudian mereka juga diharuskan mengembalikan setiap prajurit Romawi, pasukan perang Romawi yang diutus dari Roma dan bertugas di Palestina dikembalikan pulang. Sehingga yang tinggal di sana tetap tinggal adalah orang-orang asli penduduk Palestina, ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani. Lihat, ini bukti. Nah, bukan kemudian dikuasai, penduduknya dikumpulin, dijajarin, dor, dor, dor, dor. Mayatnya dibuang ke sungai. Kepalanya dipenggal, ditumpuk kepalanya. Mana ajaran Islam seperti ini? Siapa yang lebih cemburu kepada Islam? Engkau ataukah Umar bin Khattab? Siapa yang lebih cinta kepada ajaran Islam? Engkau ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Nah, siapa yang lebih pemberani? Engkau atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Orang pemberani, seorang jagoan, pahlawan. Jasanya sudah tidak mungkin bisa terlupakan oleh umat Islam, tapi sedemikian lembutnya. Isi-isi perjanjian itu ditandatangani oleh Umar bin Khattab dengan saksi Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah, Panglima Khalid bin Walid, Panglima Yazid bin Abi Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan dan yang lainnya menjadi saksi. Hidup dibiarkan bebas. Nah, salib-salib mereka dibiarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam isi perjanjian itu. Nah, maka sekali lagi, ini adab berperang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali pasukan Islam itu dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi selalu berpesan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan ganggu pendeta yang beribadah di dalam gerejanya, jangan rusak tempat ibadah mereka, jangan engkau tebang pohon-pohon milik mereka. Nah, yang engkau hadapi adalah prajurit perang dari mereka. Jadi bukan melihat orang kafir, bunuh. Kan begitu fenomena apa kelompok radikal di Indonesia. Dicekoki, ya, dicuci otaknya, apalagi yang anak-anak muda di antara mereka. Pokoknya orang kafir itu bisa dibunuh di mana-mana. Apalagi di Bali. Kan, pokoknya kamu kalau pengen membela Islam, berangkat aja ke Bali, lihat orang kafir, bunuh. Diam-diam, kalau bisa diam-diam, diam-diam. Aku dapat pahala, ini segala macam. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan kalau harus perang karena sebab-sebab tadi, karena umat Islam yang terzalimi dan diganggu dan disakiti. Ini adab-adab berperang yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau perangi kecuali yang memang menggunakan baju perang. Nah, maka dengan cara yang seperti ini kemudian Islam tersebar. Banyak mereka yang tertarik masuk Islam, simpati dengan ajaran Islam. Tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Nah, ini ajaran Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga konsep berjihad di dalam Islam itu berperang bukan konsep yang mengajarkan kepada kita untuk terbawa oleh benci dan dendam kepentingan pribadi, bukan, tapi semata-mata untuk menjaga ketenangan dan ketertiban serta ketenteraman kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dibandingkan dengan perang sebelum datangnya Islam, perang antara suku Aus dan Khazraj misalkan, yang berlangsung 100 tahun lamanya tanpa ada perdamaian. Sekian puluh ribu orang meninggal. Perang antara suku Taghlib dan suku yang lainnya, lebih dari 70 ribu orang yang meninggal dunia. Perang puluhan tahun lamanya tidak ada kata damai. Nah, perang sebelum umat Islam seperti itu bentuknya. Membunuh, dendam, benci. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sekarang Khalid ibn Walid dulu berapa orang yang telah dibunuh dari umat Islam? Apakah Nabi membalas bunuh? Tidak. Wahsy yang telah membunuh orang yang tercinta dan paling dekat dengan Nabi, pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, apakah kemudian dihukum bunuh juga? Tidak, karena sudah menyatakan Islam, telah menjadi saudara. Apalagi kalau kita bandingkan dengan perang yang terjadi dalam peradaban manusia di abad yang terakhir ini. Nah, semakin terlihat jelas dan beda ajaran Islam dengan ajaran selain Islam. Perang Dunia Pertama hanya dalam kurun waktu 4 tahun yang menjadi korban 40 juta jiwa, itu minimalnya. Sebagian besarnya adalah masyarakat sipil. Nah, umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rentang waktu perang itu terjadi di zamannya Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam hanya 8 tahun. 8 tahun. Sejak beliau diangkat jadi nabi dan rasul sampai perang Badar, perang yang telah saya ceritakan tadi secara singkat. Itu kan berapa? 13 tambah 2, 15. Padahal Nabi Muhammad sejak pertama kali diangkat sebagai Nabi sampai meninggal dunia, itu masa tugasnya 23 tahun lamanya. Berarti masa perang itu berapa lama rentangnya? 8 tahun. Berapa yang menjadi korban? Tidak lebih dari 1000 jiwa. 1000. Sewu. 1. Titik. Nolnya berapa? 3. Biar tidak keliru kita mendengar. Cuma tidak lebih dari 1000. Itu pun sudah korban dari orang Islam, orang Yahudinya, orang munafiknya, orang musyriknya. Itu sudah total korbannya. Nah, kemudian hasilnya perdamaian, ketenangan sampai seluruh jazirah Arab. Tapi kalau perang dunia pertama, 4 tahun, 40 juta orang yang meninggal, sebagian besarnya dalam masyarakat sipil. Apalagi perang dunia kedua, sampai 70 juta jiwa. Bom kimia digunakan, bom bakar dilakukan untuk membakar hangus kota Tokyo. Nah, bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, itu kalau kita ingin membandingkan adab berperang di dalam Islam dengan perangnya ala mereka yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, berbeda sekali jauh. Subhanallah. Nah, maka sungguh kita berkewajiban untuk memberikan pencerahan, keterangan, penjelasan kepada saudara-saudara kita semua dan juga kepada seluruh umat. Kita sampaikan kepada semua orang bahwa ajaran Islam tidak seperti yang mereka bayangkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan yang mestinya itu menjadi sebuah keyakinan dan tekad kita bersama, bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana secara maksimal berusaha bersama-sama melibatkan semua unsur dan komponen di tengah masyarakat kita untuk menciptakan kondisi tenang, tentram, tertib, stabilitas, keamanan. Jaga, jangan diusik, jangan diganggu, jangan dirusak. Semua potensi yang bisa merusak atau mengusik stabilitas keamanan ini? Ayo. Nah, ayo kita hadapi bersama. Kita selesaikan, kita carikan solusi yang terbaik. Bukan dengan aksi kekerasan juga, tetapi dengan cara-cara yang elegan. Cara-cara yang selalu mengedepankan ketenangan dan ketertiban. Naam. Walhamdulillah, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Sadarlah bahwa kita hidup di sebuah negara. Negara yang kita cintai ini. Sebuah negeri yang jasa-jasanya untuk keberlangsungan ibadah kita itu tidak bisa ternilai karena saking banyaknya. Jaminan keamanan, jaminan perlindungan, diberi kebebasan, bahkan diberi diundang-undangkan dalam UUD 45 1945. Kita hidup di negara yang subhanallah senang membantu kita di dalam beribadah, tenteram memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertib sehingga tidak ada kekhawatiran dan kecemasan dalam beribadah. Ini syukur yang harus disyukuri, nikmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang muslim. Negeri kita, negeri Indonesia adalah negeri yang muslim. Nah, jangan berpikir bahwa negeri kita adalah negeri kafir. Pemerintah kita adalah pemerintah kafir dan tauhid, yang insya Allah akan kita bahas nanti dalam session yang kedua. Nah, karena ini akan menjadi pangkal dari munculnya berbagai macam gerakan radikal di Indonesia. Kalau kita akan berbicara secara khusus di Indonesia. Nah, kenapa kok kemudian gerakan-gerakan dan paham serta ideologi radikal itu muncul di negara kita? Karena ada anggapan bahwa negara kita bukan negara Islam. Ada anggapan dan keyakinan bahwa pemerintah kita itu bukan pemerintah Islam, tapi kafir, tauhid. Sehingga kita harus melakukan sebuah aksi yang merubah undang-undang dan dasar negara dengan cara kekerasan, berjihad fisabilillah. Ini harus diluruskan. Pemahaman yang keliru, ideologi yang sesat. Nah, maka kita sekali lagi sadarlah bahwa negeri kita ini, negeri Indonesia, adalah negeri Islam. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Syiar Islam diberi kebebasan. Simbol-simbol Islam ada di mana-mana. Masjid, pelaksanaan salat berjamaah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Nah, bahkan dikoordinir oleh pemerintah. Ada bagian-bagiannya. Departemen Agama luar biasa jasa-jasanya. Pelaksanaan ibadah puasa, penetapan awal dan akhirnya sebagai wewenang satu-satunya milik pemerintah kita untuk menetapkannya. Nah, pelaksanaan zakat, infak, sedekah diatur oleh negara, diberi akses di sana. Umrah dan haji, ada bagian direktorat yang khusus memberikan pelayanan umrah dan haji. Urusan pernikahan, talak, cerai, wakaf, semua ada aturannya. Kalaupun ada kekurangan di sana, wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tugas kita kan adalah membantu untuk menyempurnakannya. Nah, semua alhamdulillah syiar-syiar Islam itu diberi kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Nah, ini oleh sebab itu kita sebagai umat Islam mestinya satu kata. Umat Islam sebagai komponen terbesar hidup berbangsa dan bernegara ini, mestinya kita sebagai umat Islam satu kata untuk menolak pemahaman ISIS, ideologi radikal apapun itu namanya. Kita tolak. Kita sampaikan kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kantor kita, dan siapapun mereka. Sampaikan umat Islam menolak ISIS ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, nah, seperti yang kita ketahui bersama, nah, bahwa yang paling efektif tentunya untuk menangkal gerakan pemahaman radikal seperti ini adalah kontrol dari kita sendiri, masyarakat dan umat Islam. Kita bisa secara aktif, terarah, menyampaikan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, sampaikan kepada aparat yang berwenang. Alhamdulillah kalau kita di Denpasar ini sudah disampaikan tadi oleh bapak-bapak dari aparat keamanan dari Polda Bali dan Korem setempat. Nah, sampaikan informasi-informasi itu. Ini ada yang mencurigakan, ini ada orang kok sepertinya harus diawasi. Sampaikan secara aktif. Atau misalkan ada seorang penceramah mengajak secara terang-terangan untuk mendukung ISIS, laporkan. Nah, karena ini adalah wewenang mereka. Bukan kemudian kita mengambil tindakan-tindakan sendiri. Wah, ISIS ini. Tangkap orangnya, pukulin. Ya, akhirnya apa bedanya kita dengan ISIS? Nah, tapi semua hal yang berpotensi untuk mengganggu dan mengusik tertiban itu, ya sebenarnya bukan hanya gerakan radikal di dalam Islam, seperti yang disampaikan tadi. Nah, oleh beliau dari Wadir Polda, ada radikalisme itu ada yang sifatnya politik, sosial, budaya. Demikian juga bukan hanya di dalam Islam, seluruh agama pun ada gerakan radikalnya. Bukan hanya yang radikal saja, tetapi semua potensi yang bisa mengganggu dan mengusik ketenangan masyarakat, yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat, mulai dari minuman keras, prostitusi, ya, narkoba, pencurian, begal, tawuran antar penduduk. Kita yang harus aktif untuk meminimalkan semua potensi-potensi ini, kalau bisa dihilangkan. Nah, kita harus tanggap responnya cepat. Ada hal-hal yang bisa mengusik itu tadi ketenangan, segera laporkan kepada aparat yang berwenang. Saya yakin ketika kita menyampaikan sebuah laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, akan mendapatkan respon yang sangat cepat sekali dari aparat keamanan. Karena itulah tugas mereka. Maka mestinya kita dukung, kita doakan aparat pemerintah kita, terutama barakallahu fikum, terutama aparat keamanan, kita dukung mereka, kita doakan mereka untuk ikhlas di dalam bertugas, tulus di dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, selalu terbimbingkan dengan kesabaran. Nah, demikian juga kesabaran dan terus kesabaran. Sama juga halnya, mungkin saya mewakili teman-teman di sini, sebuah permintaan dan permohonan saya sampaikan kepada Polda Bali, demikian juga Korem 163. Korem 163 Denpasar ini, saya menyampaikan sebuah permohonan, apabila Bapak misalkan ada orang yang seseorang yang dicurigai ada di tengah-tengah kami, mohon diinformasikan juga. Karena sifat pengajian ini kan terbuka. Siapa saja bisa ikut, siapa saja bisa hadir, siapa saja bisa mendengarkan. Misalkan orang itu menyusup di antara kita, bisa saja. Nah, jadi mohon kalau misalkan ada informasi seperti itu, sampaikan agar bisa segera di barakallahu fikum, bisa dicarikan solusi yang terbaik seperti apa. Nah, ini sebuah permohonan Bapak. Tolong disampaikan ke teman-teman di sini mungkin. Insyaallah. Itu sebuah permohonan yang sehingga ada, saya kira itu menjadi salah satu bentuk komunikasi yang baik di antara kita. Kami akan aktif juga melaporkan, memberikan masukan. Seperti itu juga mohon kami ditegur. Kalau misalkan itu kok ada orang itu Ustaz, itu orangnya kok siapa, kenal enggak sama Ustaz, kenal sama orang? Enggak, itu orang baru. Karena pengajian kita tidak tertutup. Siapa saja monggo mau ikut, mau dengarkan. Nah, bahkan orang kafir sekalipun, non muslim, kalau ingin mendengarkan di sini silakan, tidak dilarang. Monggo. Nah, barangkali tertarik akhirnya dengan ajaran Islam. Tidak dilarang. Masuk ke sini KTP muslim, ya. Ternyata KTP Hindu. Luar. Ada seperti itu. Monggo, terbuka pengajian kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan melimpahkan kekuatan untuk kita semua istiqomah di atas Islam. Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam mengajarkan kedamaian dan cinta kasih. Islam yang selalu mengutamakan pada stabilitas keamanan yang baik. Demikian juga ketenangan, ketertiban dan seterusnya. Dan semoga Allah jauhkan kita semua dari semua potensi yang bisa mengusik dan merusaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan session yang pertama ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita dalam berucap dan berbuat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada session yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.